Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah membaca sekilas tentang penjelasan adab terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pembahasannya tentunya panjang, namun poros dari adab tersebut apa kemarin disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah indahnya Abu Abdul Bar. Nah, al-istislam bima ja'a bi, yaitu betul-betul menerima apa yang beliau bawa. Tidak ada apa, tidak ada dalam hati rasa berat untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wal iqyad juga tunduk terhadap bimbingan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian terbagi menjadi tiga jenis. Nah, adab yang sifatnya na'am qalbi. Contoh adab yang sifatnya qalbi apa kemarin? Mendang yang baik. Ada terhadap Rasul yang sifatnya qalbi. Nah, ini ada qalbi, yaitu mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita terhadap diri kita. Ini ada qalbi. Adab yang sifatnya qauli, indahnya akbar, berupa perkataan. Merendahkan suara tatkala Rasulullah SAW berucap, tidak memanggil beliau dengan apa namanya. Baik. Kemudian yang sifatnya amali, adab yang sifatnya amali. Apa ini contohnya? Mukasyah, berupa amalan. Mengatakan-katakan nama Rasulullah. Memanggil Rasulullah yang keras. Ini adabnya atau terbalik? Ini yang tidak beradab, ya, yang suka mengetuk-ngetuk rumah Rasulullah. Nah, ini layak kilun. Aftaruhum layak kilun. Kebanyakan mereka itu tidak berakal. Jadi menunggu. Nah, menunggu sampai Rasulullah SAW keluar. Nah, tidak memanggil-manggil, bersabar. Nah, bersabar sampai Rasulullah keluar ketika mereka memiliki hajat. Ini dulu. Adapun sekarang bagi kita contohnya yang sifatnya amali, apa Ahmad? Ittiba. Nah, ittiba. Mengikuti Rasulullah SAW. Nah, beramal dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Nih, barakallahu fikum, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala syekhuna Abu Amr hafidhahullah ta'ala, wal adabu ma'al khalqi, dan beradab terhadap sesama makhluk. Dan adab terhadap sesama makhluk kepada ini luas, yang bahkan kebanyakan manusia ketika berbicara tentang masalah adab langsung pikirannya apa? Adab sesama hamba, adab dengan manusia. Padahal, nah, di sana adab lebih luas dari itu. Bahkan ada yang harus dikedepankan dari hal tersebut, yaitu adab terhadap Allah dan terhadap Rasulullah SAW. Adapun adab terhadap makhluk, ikhwan fillah, na'am, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Al-Majmu' Salikin menjelaskan dan poros bagaimana seseorang bisa mencapai adab yang bagus atau akhlak yang bagus ketika dia berhubungan dengan sesama manusia. Beliau katakan wa husnul khuluq yaqumu ala arba'ati arkan. La yatasawwaru qiyamu saqihi illa 'alayha. Akhlak yang bagus itu tegak di atas empat tiang, empat rukun. Jadi ini empat hal yang paling jelas. Yang adab yang bagus atau akhlak yang bagus itu tegak di atas ini. La yatasawwaru qiyamu saqihi illa 'alayha. Tidak tergambarkan bisa berdirinya adab yang bagus kecuali di atasnya. Jadi tidak akan mungkin tegak adab atau akhlak seseorang dan bisa bagus kecuali harus ada empat perkara ini. Yaitu apa? Qala as-sabru wal 'iffatu wasyuja'atu wal 'adlu. Lihat. Dan beliau yang fadilah berani mengatakan demikian tentunya setelah apa? Menelaah dalil-dalil, juga apa memperhatikan semua sifat-sifat baik yang dianggap manusia baik, dan kemudian apa dikembalikan kepada dalil Al-Quran maupun Sunnah, memang itu perkara baik. Karena baik dan buruknya suatu hal, nah patokannya adalah baik dan buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di sisi kita. Nah semuanya itu yang fadilah, adab yang bagus, akhlak yang bagus yang fadilah tegak di atas empat perkara ini. As-sabru wal-iffah wasyaja'ah wal-adil. Kesabaran, kemudian iffah, penjagaan kehormatan diri, kemudian syaja'ah keberanian, dan adil keadilan. Bagaimana penjelasannya? Empat ini yang menjadi tiang penyangga utama adab dan akhlak yang baik dari seseorang. Dikarenakan kesabaran dan fadilah akan mencegah seseorang fadilah dari apa? Melampiaskan kemarahan. Dengan sabar dia mampu menahan apa? Amarah. Dengan sabar dia mampu untuk apa? Tidak mengganggu orang. Dengan sabar dia mampu apa? Bersikap tenang. Kemudian apa? Tidak serampangan. Tidak kemudian apa? Terburu-buru dan seterusnya. Semuanya kembali kepada as-sabr. Nah, sedangkan al-iffah, penjagaan kehormatan diri, ini akan membawa orang yang memilikinya ikhwanifillah untuk meninggalkan semua perkara-perkara yang hina. Berarti kalau seorang sudah memiliki iffah, ini sudah dia punya satu tiang besar yang bisa tegak di atasnya akhlak yang mulia, menjaga dia dari berbuat maksiat, menjaga dia dari berkata-kata kotor, menjaga dia dari menipu, dan menjaga dia dari perkara-perkara lain, pokoknya yang itu hina, perkara-perkara yang dan bertentangan dengan kehormatan, ghibah, namimah, dan perbuatan bakhil, taib, dan seterusnya. Kemudian asyaja'ah, keberanian, ini akan membawa pemiliknya untuk apa? Memiliki jiwa yang mulia. Dengan keberanian yang manifestlah, seseorang akan berusaha untuk maju. Baik. Juga apa? Dengan jiwa yang mulia, dia rela berkorban. Nah, makanya kebahilan yang manifestlah mesti apa? Tiap barungannya adalah dengan kepengecutan. Orang yang pelit mesti pengecut. Karena untuk seseorang bisa dermawan butuh apa? Syuja'ah. Butuh apa? Keberanian. Nah, butuh keberanian. Kita lihat Rasulullah SAW. Beliau orang yang paling dermawan dan beliau orang yang paling memberani di medan perang. Nah, paling memberani di medan perang. Nah, dengan sikap suci ini seseorang akan apa? Bisa mencapai akhlak yang mulia karena mampu untuk berkorban, berani mengeluarkan apa yang dia miliki demi kebaikan. Dan ini dicintai oleh manusia. Nah, adapun al-adil ini jelas. Nah, tidak ada seorang pun yang mengingkari. Nah, bahwasanya keadilan merupakan poros atau salah satu tonggak yang akhlak mulia berdiri di atasnya. Karena dengan adil dia akan apa? Bersikap hati-hati. Nah, tidak bersikap curang. Tidak akan berani untuk menipu dan seterusnya. Nah, ini empat perkara. Dan sebaliknya manila. Beliau katakan, wa man syau jami'il akhlaq istafilah wa bina'uha 'ala arba'ati arkan. Dan sumber semua akhlak-akhlak yang rendahan dan terbangunnya akhlak-akhlak yang rendah itu di atas empat rukun, empat tiang. Al-jahlu wal-dhulmu wa-syahwah wal-ghadab. Kejahilan, kedzaliman, syahwat dan kemarahan. Nah, karena kejahilan nah, dengan jahil seseorang akan mendengar perkara yang bagus menjadi jelek, dan sebaliknya perkara yang jelek menjadi bagus. Ini keadaan orang-orang yang bodoh. Makanya sumber dari segala akhlak yang buruk ya jahil. Nah, walaupun dia punya wawasan luas, kalau ada kejahilan pada dirinya, dia akan terjatuh dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian dzulm yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Nah, di mana seseorang meletakkan perkara bukan pada tempatnya, dan ini sangat luas. Nah, perinciannya. Kemudian syahwat. Nah, syahwat akan membawa seseorang pada perkara-perkara buruk. Juga akan apa? Membawa seseorang untuk tidak memiliki iffah, penjagaan kehormatan. Serakah, kemudian tidak berani untuk menghinakan dirinya demi mendapatkan apa yang menjadi syahwat dia. Adapun al-ghadab, maka ini jelas. Nah, kemarahan akan membawa seseorang pada banyak sekali keburukan, membawa pada sifat sombong, sifat dengki, hasad, permusuhan dan seterusnya. Makanya telah kita lewati dulu perkataan sebagian salaf ketika ditanya, nah wahai imam, tolong kumpulkan kepadaku nah perkataan yang di sana apa terkumpul semua sifat-sifat terpuji dalam satu kalimat. Ini repot ya. Minta dalam satu kalimat terkumpul padanya apa? Semua sifat-sifat terpuji. Nah, maka dipilihkan oleh imam ini siapa itu? Abdullah bin Umar rahimahullahu taala, beliau katakan tarkul ghadab. Nah, meninggalkan kemarahan. Nah, meninggalkan amarah. Karena memang apabila kalau seseorang sudah tidak marah akan terbuka banyak apa? Banyak pintu-pintu yang menjerumuskan dia dalam akhlak tercela. Baik. Ini empat hal yang akhlak terpuji dibangun di atasnya, dan empat hal yang akhlak rendahan dan terbangun di atasnya diingat-ingat. Sehingga kita mengusahakan untuk empat yang pertama kita memilikinya, dan mengusahakan agar empat yang terakhir kita meninggalkannya. Qala hafizahullahu ta'ala, maqad jama'at wasaya Luqman rahimahullah adaban katira ma'a Allah subhanahu wa ma'a Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma'al khalqi. Dan sungguh wasiat-wasiat Luqman rahimahullahu ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan di dalam surat khusus, yaitu surat Luqman, terdapat padanya atau terkumpul padanya adab yang banyak. Adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, adab terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan adab terhadap sesama manusia. Qala Allahu jalla fi'ala, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun adzim. Ini adab terhadap Allah. Juga adab orang tua terhadap anak. Di mana orang tua yang memberikan mau'idzah. Naam, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Tatkala Luqman berkata kepada putranya dalam keadaan dia memberikan nasihat. Dan ini hendaknya yang dihidupkan pada setiap keluarga muslim, untuk saling tanasuh. Nah, orang tua memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepada anaknya. Nah, karena yang dibutuhkan anak bukan hanya sekedar nafkah, nah, sekedar uang saku, sekedar biaya, nah, untuk belajar, tidak apa. Nah, butuh nasihat. Anak butuh nasihat, butuh mau'idzah, terutama yang berhubungan dengan perkara akhirat. Nah, lihat pertama kali yang dibimbingkan oleh Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau mensekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Di sini terkumpul dua penguatan, inna dan lam tauhid, yang dinamakan dengan apa di sini? Lam pada la dzulmun adzim. Lam apa Fajri? Lam muzahlaqah. Nah, inna syirka la dzulmun adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk betul-betul apa? Betul-betul berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian disifati hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah di atas kelemahan. Wanita itu asalnya sudah lemah, wah. Kemudian masih mengandung, sehingga apa ini? Kelemahan di atas kelemahan. Oleh karena itulah kalau kemudian ada seorang anak sampai berani mencaci sang ibu, atau kemudian menyakiti ibunya sehingga dia menangis, maka sungguh menunjukkan apa? Nah, jauhnya dia dari adab. Jauhnya dia dari adab. Setelah itu pun wafisaluhu fi'amain, kemudian menyapihnya. Nah, setelah 2 tahun apabila dia menyusui secara sempurna, ini pun penuh dengan apa? Susah payah. Nah, itu tidak nyenyak apa dibilang. Nah, berapa kali malam harus bangun seorang ibu? Nah, maka wajib bagi kita semua untuk betul-betul menjaga apa? Hak ibu kita, yang masih hidup jangan disia-siakan. Nah, adapun yang sudah meninggal, maka wajib untuk apa? Senantiasa mendoakan. Doakan agar Allah memberikan ampunan dan rahmat. Anishkun li wali walidayka ilayyal masir. Kemudian perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk bersyukur kepadaku dan apa mensyukuri kedua orang tuamu, hanya kepadamu, kepadakulah kalian akan apa kembali. Nah, di sini isyarat kepanikilah untuk syukur kepada Allah dan syukur kepada sesama. Di antara yang pertama kali wajib untuk kita syukuri adalah kedua orang tua kita, dengan sebab mereka kita ada di dunia ini. Nah, dengan sebab mereka kita bisa tumbuh karena dirawat sejak kecil. Mereka sebab. Maka terkadang seseorang baru disakiti, nah mungkin di setelah dewasa disakiti dengan perkataan bencinya bukan main. Ini keliru ya, Pak. Nah, mungkin sebagian orang tua kita belum mengenal dakwah. Belum mengenal apa manhaj yang hak ini. Kemudian terkadang muncul perkataan yang apa pedas dari mereka. Sabar. Nah, sabar ya, Pak. Tidak ada bandingannya ketika mereka berbuat baik dengan kita semenjak kecil. Bersabar dan doakan. Nah, doakan terus. Nah, agar mereka mendapatkan hidayah. Nah, agar mereka mendapatkan hidayah. Apalagi kalau sampai seorang salafi bingung apakah nah, menyambung hubungan dengan orang tuanya ataukah tidak. Nah, ini menunjukkan tidak berilmu ikhwan fillah. Orang tua ikhwan fillah bagaimanapun harus disambung. Nah, disambung hubungannya, terutama ibu. Nah, terutama ibu. Tayyib. Kalau kafir saja Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Nam sili ummak." Nam sambung hubungan dengan ibumu. Ini seorang yang kafir ibunya. Nah, apalagi ibu yang muslim walaupun dia belum mengenal dakwah yang hak. Bahkan mungkin apabila dengan baiknya seseorang dalam menyambung dengan ibunya menjadikan sebab dia mengenal dan mengetahui bagusnya dakwah ini. Nah, sabar. Nah. Qala wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk engkau mensekutukanku, nah, pada perkara yang tidak ada ilmu bagimu padanya, fala tuti'huma, maka jangan engkau mentaatinya. Nah, di sini juga bimbingan. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala seseorang dipaksa oleh orang tuanya untuk melakukan kesyirikan atau perkara-perkara maksiat, maka tidak boleh ditaati. Cuman ikhwani fillah. Nah, bukan berarti kemudian kita boleh nah membenci merekanya. Yang kita benci nah perintah tersebut dan perbuatan tadi, adapun orangnya tetap wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Dan gaulilah keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Lihat. Sudah memerintahkan kesyirikan, memerintahkan kekufuran, masih Allah Subhanahu wa taala perintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, gaulilah mereka berdua di dunia dengan cara yang ma'ruf. Apalagi kalau orang tua kita sudah apa membantu kita dalam belajar agama. Orang tua kita sudah apa mendukung kita. Kemudian apa sesama Islam, maka lebih lagi untuk kita menggauli mereka dengan kebaikan. Jangan sampai ikhwani fillah sedikit pun ada apa perkataan kita yang menyakiti mereka. Terkadang sebagian malah jengkel. Nah, umi cerewet sekali. Nah, memerintahkan ini dan itu. Jangan ikhwani fillah. Nah, ini keliru besar. Nah, bahkan mungkin memang karena saking sayangnya terhadap sang anak, akhirnya apa? Banyak nah perkataan-perkataan yang ditujukan kepadanya. Wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Nah, di sini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti orang-orang yang apa yang taat kepadanya. Ikuti orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama juga berdalil dengan ayat ini tentang apa wajibnya mengikuti manhaj salaf. Dari sisi mana pendalilannya? Diingat. Sisi pendalilan dari ayat ini wattabi' sabila man anaba ilayya, tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Mengikuti para sahabat. falyati bil bayan. Baik. Sisi pendalilan yang paling bila wattabi sabila man anaba ilayya, dikarenakan nah, semua para sahabat ikhwan fillah itu adalah munib, orang-orang yang kembali kepada Allah. Nah, tugas antum mencari dalilnya. Kalau Allah azza wa jalla thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada pula tempat kembali kalian, sehingga aku berikan kabar kepada kalian tentang apa-apa yang dulu kalian lakukan. Nah, karena mereka semua akan mendapatkan catatannya. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari catatan yang kelak akan diberikan kepada kita hari kiamat. Ya bunayya innaha in taqum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Kemudian kembali kepada perkataan Luqman. Naam. Tadi apabila terjadi perubahan khitab. Naam. Yang awalnya adalah wasiat Luqman, kemudian naam Allah Subhanahu wa taala tegakkan wa wassaynal insan. Dikembalikan kepada diri Allah Subhanahu wa taala, kami yang memberikan wasiat untuk menunjukkan pentingnya hal tersebut kepada kita. Bukan hanya sekedar wasiat dari Luqman, tapi Allah katakan wa wassaynal insana biwalidayhi. Ini betul-betul apa penekanan. Allah yang memberikan wasiat untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, sekarang kembali kepada perkataan Luqman. Ya bunayya inna in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Padanya adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap luasnya ilmu Allah. Wahai anakku, nah, apabila ada walaupun itu seberat biji sawi dari amalan perbuatan kemudian disembunyikan dalam nah, batu atau di langit-langit atau di bumi, mesti akan nah, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian mesti akan dibalas. Nah, mesti akan dibalas, tidak akan ada yang sia-sia. Innallaha latifun khabir, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu latif. Zat yang maha lembut terhadap hamba-hambanya dan zat yang maha luas ilmunya. Ya bunayya aqimish shalata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah salat dan perintahlah perkara yang ma'ruf serta laranglah dari perkara yang munkar. Ini juga wasiat yang hendaknya kita amalkan ya fadhilah. Salat amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini penting. Seorang untuk apa? Memiliki tabiat ya fadhilah, berusaha mengajak orang lain dengan perkara ma'ruf yang dia ketahui dan melarang orang lain yang sebelumnya adalah dirinya sendiri dari perkara yang dilarang yang dia ketahui. Kemudian wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa-apa yang menimpamu. Isyarat kafanifila bahwasanya seorang dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar mesti akan ada ujian. Maka diperintahkan untuk bersabar. Sebagian manusia tidak melemah dari sini karena tidak ingin dicibir, tidak ingin mendapatkan sindiran, tidak ingin dibenci oleh teman dan seterusnya, sehingga meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini salah. Agama kita dibangun di atas nasihat. Agama kita dibangun di atas prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Maka wajib dihidupkan. Melihat kemungkaran. Nah, ada yang menyimpan HP misalnya. Nah, ini kemungkaran akan dikerjakan, dibiarkan seandainya ada yang tahu. Baik, siapa yang kemudian membiarkan berarti tidak menegakkan prinsip ini dan juga akan ikut menanggung dosanya. Akan menanggung dosanya. Nah, sebagaimana kaum yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW diibaratkan seperti mereka yang menunggangi safinah yang di bawah ingin cepat dapat air, punya ide untuk melubanginya. Kalau enggak dicegah ya, na'amuharikun jami'an, semuanya akan tenggelam. Harus ada yang mencegah manifila dari perkara-perkara yang buruk sehingga semuanya bisa selamat. Wasbir ala ma'asabak, bersabarlah atas perkara yang menimpamu. Sesungguhnya demikian adalah perkara yang berat. Nah, bukan perkara yang ringan, tapi perkara yang butuh apa? Kesabaran yang besar. Qala wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan jangan engkau palingkan wajahmu dari manusia. Dalam artian melengos dalam bahasa Jawanya. Kalau bertemu dengan orang melengos menunjukkan kesombongan. Menunjukkan apa? Tidak suka dan seterusnya. Ini bukan adab. Seorang berbicara yang na'am beradab-adaban. Na'am tidak memalingkan muka. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai setiap orang-orang yang mukhtal lagi fakhur. Mukhtal fakhur, ya. Semuanya kembali kepada al-kibr. Kesombongan yang kafir. Nah, yang mereka menyombongkan diri dan membanggakan dirinya. Yang badannya dua hal utama, yaitu penolakan terhadap kebenaran dan perendahan terhadap manusia. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqq wa dhamtun nas. Wa qasid fi mashyika waqdud min sautik, dan nah, tengah-tengahlah dalam jalanmu. Dalam artian seseorang ketika berjalan antara apa? Antara pelan sekali dan juga apa? Cepat sekali. Tengah-tengah. Nah, sederhana di dalam jalan, tidak apa, tidak berlebih-lebihan cepatnya, tapi juga apa, tidak berlambat-lambat. Nah, jalan yang beribawa. Baik, karena kalau terburu-buru ya nabrak-nabrak. Nah, ada teman lagi duduk ditendang saja. Nah, ini bertentangan dengan adab. Kemudian waktu min sautik, dan lembutkanlah atau lirihkanlah suara. Ya. Di antara adab ketika berhubungan dengan manusia juga apa? Tidak mengeraskan suara, tidak teriak-teriak. Nah, terlebih lagi para penuntut ilmu. Inna ankaral aswati lasawtul hamid. Sebenarnya seburuk-buruk suara adalah apa? Suara keledai. Yang sampai-sampai apabila ketika kita mendengar suara keledai, diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Nah, dikarenakan dan dia melihat syaitan. Tapi sebagaimana sebaliknya ketika mendengar na'am ayam berkokok, kita diperintahkan untuk meminta keutamaan dari Allah, yaitu berdoa, dikarenakan dia melihat malaikat. Dengan tujuan apa? Agar doa kita diaminkan oleh para malaikat, yang mereka adalah makhluk-makhluk mulia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini beberapa ayat di surat Luqman yang terkumpul padanya adab-adab yang mulia, baik adab terhadap Allah, terhadap Rasulullah SAW, maupun terhadap sesama makhluk. Adapun adab itu sendiri, apa maknanya? Insya Allah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Dan sebagai manifesta apa yang kita baca dan butuh untuk kita terapkan. Kita terapkan. Karena tidak ada artinya seseorang mempelajari suatu ilmu kemudian tidak dia amalkan. Nah, hanyalah ilmu itu dituntut untuk kita amalkan. Nasallallahu alaihi wa sallam, at-tawfiq wa sadat, walhamdulillahi rabbil alamin.